Kulato ifatin ing saben-saben kelompok minal ambia binau in klan siji werna minal karomati sanging keramat wal fadilan keutamaan. Famin humong kau setengah sanging ambia usulul ambia utawi bapak-bapak para nabi. Wa ilaihim lan maring usulil ambia yarji'u dadi bali apa hasab hum apa nasabe ambia jami'an halis kabiane wa hum Nuh wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sumal maratibu mengkono lipiutai pira-pira derajat al-mu'tabaratu inda jumhuril khalqi. Sak menurut mayoritas makhluk badan nubuwati sause kenabian iku al-mulku iku kerajaan wa sultan lan tegese monarki kerajaan wal qudratu lan kekuasaan. Waqat atalan teman-teman paring sapa Allah taala Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Sulaiman min hadzal bab sange iki sisi ngene iku sisi al-mulki wa sultan nasiban ing bagian aziman ingkang gedhe. Sumal martabatu salisa mengkono lai derajat sing ketelu ini ku derajat sing unsur ketiga ini ku al-bala usyadid untuk derajat mergo nglakoni bala cobaan asadid kang banget wal misnatu lan ujian al-azimatu ingkang gede wakot khosolan teman-teman nertakno sapa Allah ayub baik Nabi Ayub bihadil khosiyati lan ikilah kekhususan wal martabatu robi'a iku man iku wong kana kang ana sapa man iku mustasmi'an iku wong sing ngumpulna lihatainil halaten maring keadaan khalah alhaten keadaan loro niku al bala'u syadid kalian al mulkul azim niku wa wa tawi man iku yusufu nabi yusuf fa innahu fa inna yusuf nalal bala'al katsir nampa balak sing gedhe fi awalil amri suma atau mengkonuli paring hu ing yusuf sapa wa anubuwata ing kenabian ma'am mulki misra utama amali mulki misra sertane dadi utama sertane nguasai Mesir wal martabatul khamisa min fadlil anbiya iku kuwatul mu'jizat iku kekuatane mu'jizat wa kasratul barahin lan akeh pira-pira bukti wal mahabalan kewibawaan alazimatu ingkang gedhe wasaulatu lan kekuasaan asadidah wa dzalika temkon mekono kabeh iku fi haqqi Musa wa Harun wal martabatu sadisa azdiku zuhud asadid wal i'rad lan mengo anit dunya saking dunya watar ku mukhalatatil khalqi lan ninggal nyampuri makhluk wadzalika fi haqqi zakaria wa yahya wa isa wa ilyas wali hadza sababil lan krana ikilah sebab wasafahum wa bi annahum lan taqmi anbiya minas solihin suma zakara mongko nuli nutur sapa Allah badaha ula sakwise mongkon-mongkon kabeh man ing wong lam yapko kang ora ana iku lahu kediman fi ma bainal khalqi sapa adbaun kira-kira pengikut ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali wa hum ismail wal yasa wa yunus wal lut wa wallahu a'lam. Terus niki kula maca menculot sing terakhir ulaikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadi fabihudahu mongko kelawan manhajul anbiya mongko kelawan thariqatul anbiya qabla kaya Muhammad iktadi anutosiro e'ula ikalladina kososnahum minan nabiin hadahum wa bil akhlakil husna fabi akhlakihim asyarifah iktadihi anutosiro Muhammad iktadi wasadalalan gawe dalil bihadil ayat lan ikilah ayat sopo ba'dul ulama ala anna Muhammad dan saat temennya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdolu kulwe utama min jamil ambiya sangking sekirine pira-pira nabi wadzalika utai mengkono-mengkono kaunuhu afdolal anbiya atau kaunu Muhammadin afdolal anbiya iku li anna jami asifati korono sak temenis kairi ni pura-pura sifat alhamidat ikang terpujiku kanat ono apa sifat alhamidat iku mutafarrikotan iku perenco-perenco berserakan fihim ing dalam poro anbiya maksudnya mutafarrikotan fihim mustami'atan fi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mongko perintah sapa Allah taala rasulahu sayyidana Muhammadan ayak tadi ento anut sapa kanjeng Nabi bihim bil anbiya bi asrihim kan sekabehane anbiya fi jami'i sifatil kamal ing dalam sekabehane sifat sing sempurna Allah dirupani sifat kanat kang ana apa sifat mutafarriqatan iku pisah-pisah fihim ing dalam anbiya fa lazam mongko dadi tetep apa ana usah temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hasalah iku wis ngasilna sapa nabi ha ing sifatil kamal wa mata kana lan semangsane ana apa alam ru apa perkara yu kadzalika ai ka sifatil kamal sing mustami'atan fi rasulillah wajib mongko wajib apa ayu kala itu den ucap napa ngene innahu tawa annahu sak temne kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdalu iku luweh utama minhu afdalu minhu bi kulliyatihim iku afdalu iku utama banget nggih bi kulliyatihim kelawan ketotalane ambiya utawa kelawan dibanding sekabiane ambiya. Mun ngene iki kula waca setunggal-setunggal kados niki dados dasar ngaji teng sonten niki. Kula insyaallah pun sekawan tahun ngisi ngaji teng mriki tiap tahun sekali nggih, dan niku yang saya punyai nggih secara waktu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Niki kula niat saking dalem ngaos Kisotul Ambiya atau Kososul Ambiya. Kula wau beto burdah saking dalem. Jadi ngeten ya. Nabi niku dimulai mulai Nabi Nuh. Niku Nabi sing mursalun ilaihi. Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir niku hanya Nabi. Niku mawon kepeksa mergi dereng enten masyarakat. Awalu rasulin bu'itha fil ardi. Niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh. Yes. Sinten? Nabi Nuh. Sebab niku boten enten surat Nabi Adam, sing wonten surat napa? Nuh. Setelah periode Nuh, niku generasi sa'usi Nabi Nuh, niku pun boten disebut generasi Adam. Yeah, tapi generasi napa? Nuh. Ini sing disebut teng surat Isra, Zurriyataman hamalna napa? Ma'nuh. Jadi manusia itu ngalami dua generasi. Generasi pertama Adam, Qabil, Habil, dan sebagainya. Terus ada generasi Idris. Tapi Idris itu tidak Rasul. Nabi mawon. Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah. Niku dilawan, dihujat dan sebagainya. Niku kemudian ketika orang-orang enggak iman kalian Nabi Nuh dihabiskan total sak donya kanton tiang 80. Niki sing disebut zurriyataman hamalna napa? Manu. Dados tiang sing wonten sak mangke niku disebut wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyun. Dados generasi yang sak mangke niku mboten generasi Bani Adam tapi min zurriyati sinten? Nuh. Niki jenengan penggalih. Nabi Nuh dakwai kaume menurut ijma'i ulama karena binasil Quran niku fala bisa fihim alfasanatin illa khumsina napa ama. Niku dalam tempo 950 napa tahun. Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik. Niku piyambake maksudaken rabbila tazar alal ardi minal kafirina napa saya Gusti kula dakwahi 150 tahun sakniki kula mutung pun tekno kabeh nggih. Karena entek semua niki tinggal 80 sing iman disebut zurriyataman hamalna napa? Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutunge Nabi Nuh, tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh. Nggih niku sing disebut teng Quran inni da'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa napa firar wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbar summa inni da'awtuhum jihar summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa israr. Beberapa model dakwah niku pun dijajal sedanten kala Nabi Nuh. Model cara ngandani iklan, gini ku pidato terbuka, khutbah terbuka, sampai esror, gini ku bisi utawi omongan sing sifate privat. Bakdo generasi Nuh, pangeran nuruti musnah, terus wonten generasi terus, ngantos generasi Ibrahim dan sebagainya. Kita terus niki kula ngaji mboten nami-nami, tapi niki ben dadi lakon teka Nabi qasasihim ibratul liulil albab. Karena ini pun banyak internet, banyak masalah. Ini kalau terang aku. Nabi Ayub, niku para pangeran, niku gue modal kere tok. Gini gue piambae melarat, diuji pangeran, ngantos diusir saking masyarakate. Dari kiai-kiai gudikan, nganti dikukur, nganggu kuku rakenek. Akhirnya nganggu kreweng, kreweng rakenek, nganggu besi, nganti sempal nopo. Jadi modal pangeran, para pangeran, nganggu modal nopo kere, modal fakir. Dan karena beliau ridha be Allah, niku dadi pareke Nabi Ayub datang Allah Subhanahu wa ta'ala.

tetap soalnya ngilani pangeran walau basatallahu rizqa li ibadi mesti kecenderungannya labaghaw bil ardi, kecenderungannya tetap angkuh. Dan ini rungokaken tenan. Sehingga melarate para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah, saking Madinah wonten Yahudul Bani Nazir lan Nasara Nazir. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudu Bani Nazir wa Quraidho Nasara Nazron ditambah napa kafir Mekah. Terus ditambah munafiku hadzil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa munafik. Niku. Paham ini rungaken tenan. Saniki saged jenengan analogi, saged jenengan kias. Misalnya acara kados ngeten iki, kados masafis ngeten iki. Umpama sing teko niku sampeyan ngitung mawon, sing teko 500 wong utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1 juta setengah niku nggo perpustakaan pondok Gus Afif, niku untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun blas yo ngeke imangan niku ora warek. Wis ora warek gremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham nggih? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya rasa keimangan, niat ngaji untuk ngaji. Niat ngaji kok kaitannya mbek napa? Berkat. Itu kan uang 1 juta setengah entek nggo konsumsi, sementara perpustakaan pondok boten saged di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih nggo mangan, iku ora sida perang, mergo kendaraan entek disembelih. Tapi mulai dulu orang-orang melarat zaman sahabat itu boten kepikiran ngoten niku boten. Mereka secara kesatria ya Rasulullah saya ikut perang kowe dhewe apa kurma sak genggam ya wis cukup. Niku mboten dilek di matmut mergo nak dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahaduhum ya musu. Ya musu niku mok napa? Dimut. Jadi mboten dilek. Mok dimat. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok nak mbok lek cepet entek. Ngerbuka dimut. Kowe ae ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah, sampean ra percaya gini kuwi, wow. Tiang sing buka kurma sitok ambek sing mangan warek, padha kaya pedang utawa padha kaya pistule, kon perang, terus tetep 50-50. Artinya ndak ada jaminan sing warek mesti menang, enggak ada. Paham ya? Ndak ada. Lah nek ngoten marate para sahabat sing mangane ora warek itu tidak menjadi problem perang. Lah di sini ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub pas kere mau ngurusi awake dhewe rabar. Bahkan bojone sempat mutung, sempat purik. Nabi Muhammad pas kere pas napa ngeduk Khandaq niku Nabi Muhammad mangane ora kelar. Sampai wetenge diganjel watu. Tapi melarate Kanjeng Nabi tidak ngurangi visi jihad li ilahi kalimatillah. Sehingga fakire Nabi fakir sing barokah sekali. Fakir yang menjadi teladan. Mergo fakire Nabi tidak mengurangi visi jihad li ilahi kalimat. Kula nuntuk cerita ngeten mulai zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ra di beras ya tetep mulang. Mbah Dola Salang badhe mucal dikandani garwane, "Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang?" Kula alhamdulillah nate melarat lami teng Yogyakarta 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Garwane mulang nggih mulang. Cara kula melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lah apa wong melarat ning ngisor-ngisor tol iku tau mulang dite ya melarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat itu ngawur kadang saiki serabi aja ngaji. Mikir ekonomi, apa sing ora ngaji terus do sugih sing kere nggih tetep kere. Dadi mboten ana hubungane kere mek ngaji. Wong sing kere ora ngaji nggih pirang? Pirang-pirang. Sing ngaji kere nggih pirang? Pirang-pirang. Lho nang ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampe wis kere ra entuk. Lah ini namanya kere aktif itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif menapa? Bagus. Paham, jadi ngaji niki muga-muga barokah ngaji niki kita wis sampe kere pasif, tapi kere napa? Aktif. Mergo kere ora ana hubungane mek ngaji. Kula sering gak ada alumni, sakniki mun mikir ekonomi wis gak ngaji. Lah wong-wong sing ora tau ngaji misor jembatan misor ngono ora tau ngaji. Bendino mikir dhuwit, ya kok tetep napa? Kere. Lah niki dadi pelajaran. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, "Kowe aja geman menghujat sahabatku." Umpama kowe sedekah sak Uhud emas,

Abu Bakar termasuk gitu yang sugih. Niku mertuane sinten? Kanjeng Nabi. Jadi duwe mantu sugih Sayyidina Utsman, dhe mertua sugih sinten Abu Bakar. Ewa semanten Nabi ini tak gadah tamu, dalu-dalu gadah tamu. Niku mboten nate juk duwe Utsman utawa Abu Bakar mboten. Sahabat sing kere malah diceluk. Kowe dhe apa, Cung? Sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sekire nggih kowe dhe menjeni ajarane ajaran kere kowe dhe Nabi lu gawe ajaran kere napa? Beke. Gadah ya Rasulullah. Temenan. Barang mulai kondo bojone dik ana nggo hormat tamu ya ana mas rotimu kanggo anakku gampang anak cah cilik turokno engko iku tak gone hormat tamune sapa panjenengan tapi duwene sito padahal nak gak mbok baturi kan ra pantes wis gampang lampune pateni wis pokoke Nabi wajar pire pede entuk e akal wong pede kan akale kathah to mumpun akhire mara teng kanjeng Nabi nggih ya Rasulullah wonten padha wonten kene ku lampu dipateni klothakan sing sitok nutuki piring tok pancen ra ana rotine sing tamune ya mangan ten. Badan niku Kanjeng Nabi bar subuh untuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali. Pangeran gek bengi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong pikir kok tetep duwe komitmen hormat. Sehingga zaman Nabi ra ono kire-kire kok saiki. Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piambak susah mboten nanti. Paham ya? Ora kok wong sakniki berkere mensowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot ya Mbak, Mbah kula mikir awak kula piambak. Dereng sah. Sahabat ini kenapa ndak jawab begitu? Ya Rasulullah saya sendiri fakir, kenapa harus mikir orang? Mboten nanti. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmene li'ilahi napa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat, melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya nggih. Nah, skala ini saya kan ndak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gak diberat ramahan insyaallah pun boten pun keliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri tentu saya miskin. Karena kapasitas saya ndak mencukupi obsesi saya misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi problem. Jadi boten nenten cerita teng sahabat kulo dhewe mlarat kanjeng Nabi ampun elok-elok nojian mboten. Terus nomor 3 wow nggih, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong mlarat zaman kanjeng Nabi mboten kados samangke, samangke anggere tambah mlarat tambah jrengki. Zaman Nabi ini mboten, tambah mlarat tambah ambisi jihadé tinggi, cita-cita jihadé tinggi. Ya Rasulullah, dzahaba ahli dzur bil amwal. Tiang-tiang sugih niku nak lunga niku donyane kata-kata ya Rasulullah. Wes ngono yasumu nakama nasum wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli napa amwalin tiang-tiang sugih niku mumpun poso kados poso kita salate kok salat kita tapi mereka punya kelebihan saged sedekah lha kula mok iso poso tok iso salat tok tapi ora iso napa sedekah lho wong kere kok takok carane sedekah nek mboten pede nek mboten cara sakniki kere yang mensowan kiai sowan kuburan. Nak riyen mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyaingi wong juga-juga sing napa? Sedekah. Lho niki khasis pesen. Dadi kere tapi cita-citane nyaingi wong juga napa? Sedekah. Akhire Kanjeng Nabi sanjang kowe tak didono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matat ala fi fimroatika. Kan kue kerja nggo nafakoi bojom matas ala sifim proatika untuk menyuapi mulut istrimu iku juga napa sedekah sehingga nak mbok angen-angen niku sami wong sugih di beras sak pintal iku sing dipakakno bojone ya sak piring wong kere becak kangelan sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong sugih gawe nang omah bojone kamar 5 sing digo turu ya sitok. Wong mlarat di kamar sitok sing digo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing digo ya sitok, wong mlarat di kelambi 2 sing digo ya muk sitok. Nabi ku sukses memindset supaya pikirane sahabat waras ini sukses. Dan niku ciri utamane bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saat ini kata tiang melarat melihara tomak ambek hasud, jadi sempurna. Melarat itu menopo sempurna. Yo melarat dunia ini dia melarat mental. Saat ini perhatian saya. Kita aja sampai berkategori melarat dunia kaya tomak kaya hasud. Nah itu melarat-melarat nisan. Ya ora di dunia, ora di hasud, ora di tomak. Paham nggih? Gak di drengki, pokoke melarat sempurna niku apik niku. Ya melarat sangka dunia, ya melarat sangka hasud, melarat sangka drengki, melarat sangka degil niku sempurna. Apik nek melarat ngoten niku. Ora melarat dunia kaya drengki, kaya hasud, kaya tomak. Dan ini hibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu berhasil mulang para sahabat sing sugih ra dadi sombong ya komitmene jihad. Sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmene yen apa? Jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja nggih pun kesampaian nggih niku beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat nggih bolak-balik. Ini niku termasuk napa? Pas ngeduk kontak, nganti wetenge dipun ganjil kalian apa? Waduh. Termasuk sering Nabi niku takok Aisyah, ya Aisyah ana sarapan ta ora? Mboten ya Rasulullah, qol idzan asub. Nak ngono aku tak poso. Jadi Nabi niku mun saged nyepelekno melarat. Gak ana sarapan sah. Mboten enten ya Rasulullah, wis aku tak poso. Sampai anu wis melarat. Duh melarat nasib, nasib. Tonggo mangan luweh-luweh cek medite gak nyiprat. Lho wis melarat malah khotbah, napa? Lho kowe melarat ora salah tonggo, salah sampean dhewe, paham ya? Ban undhe Pakde sugih ora nyafaati, DP sugih ora nyafaati. Presiden pokral-pokral tok jute marak rakyate tetep ramangan. Wis melarat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pakde, Pak Lek tonggo. Coba ande kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi sampean ngumpate pangeran kan. Wong iki cek kiris kabiyane niku. Kire donya, kire ati dan sebagainya. Lah niku ampun sampai niki. Dadi liwat ngaji niki mestine orang fakir niku paling cepet mlebu swarga. Niku soalikul muhajirin wal ansor. Mergo kefakirane para sahabat dan sahabat ansor dan muhajirin niku kefakiran yang tidak mengganggu jihad li ilain apa kalimat. Niki eling-eling. Begitu juga kekayaan Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaibar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijlak niku. Niku nggih mboten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak popo ya Rasulullah. Saniki setelah futuhat mosok tesih ngeten-ngeten mawon. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi umat tikunna wa usarrihkunna sarohan. Aku wis sugih ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi kowe tak pegat. Wong bojone nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Dadi nabi sak usih futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya nabi dianggap milik al muslimin sehingga anggap baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatun. Aku iki para nabi, ora pantas diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan khumusil khumus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika jaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'akunna wa usarrihkunna sarohan jami. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu waddaral akhirah fa innallaha addalil muhsanati minkunna napa ajran azima. Tapi nak kowe-kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhirnya bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai waqor nabi buyutikunna wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atinas zakat. Lah ana supaya ben lali kerene nggih waqurna ma yuslafi buyutikunna min ayatillahi napa wa hikmah ben lali melarate amben kon sinau Quran. Jika bojo-bojone Nabi nu bata-bantan perkara debat maknani Quran. Lah ana bojone toko saiki debat api-apian bola pecah apa? Mampun rusak lho niku napa? Bojo-bojone Nabi debat iku carane maknane napa? Sehingga mereka itu munafasah ya munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jakes, piyambake niku pinter nenun. Sehingga beliau teng daleme sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah. Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi batal futuhat dari Sayyidina Ali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang iku duwe khodimah kae. Mbok jaluk ben tanganem gak ngapal. Niku ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, Fatimah ke tak ulang sing luwe apik tinimbang pembantu. Yaiku kena apik turu maca tasbih 33, maca tahmid 33, maca takbir 33. Bar iku sampurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwe apik tinimbang kowe duwe khodim. Lah cara ati elek ra ngopo hubungane khodim mbek wiridan. Tapi kados kula nggih, kula nung ngrasakno ten. Kula nu bae kiai lah nggih teh dalem, tapi dua orang teh dalem. Paling hanya 2 jam teng dalem kula. Iku kula niku pun ngrasakno enake dadi ulama. Ulama iku tetep seneng maca tasbih. Kula nu bayangno, misale duwe pembantu, dhewe golekno kopi, digekno kopi misale. Engko rusak kon ngresiki. Kurang gedang goreng yo njupuk gedang goreng. Engko kurang rokok yo njupukno rokok. Berapa omongan saya bakal jupukno kopi, jupukno rokok, jupukno gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan, makanan, makanan. Coba kalau kita terlatih, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanallah. Kan sama-sama buat abab kesembangan itu. Tapi nilainya kan beda sekali. Pangeran sepet tenamen wong-wong nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng, rokok. Coba kalau kita terbalik, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iku tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal. Dan Fatimah itu paham betul. Makanya beliau menerima, ya ya Rasulullah, ini lebih baik. Mergo uteke ya waras, atine nggih napa? Atine nggih napa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami niku. Kula nu syukur tenan mbek pangeran. Masa kula ulama modern tapi saya ndak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia sing berlebihan. Mergo kula pun nikmati betul. Lah iya padha-padha ngetokno abab kang ilang. Lha opo aku muni gedang goreng, kopi, mangan esuk iku enake pecel. Ngombene kopi, nek awan enake rames ngombene es teh. Nak sore misalnya enake nyate anget-anget. Iku ora kudu kiai, ora kudu lama. Lonte yo iso di pendapat ngono yo iso. Maling yo iso. Nak kowe ulama tenan kudu di pendapat sing sase ulama, sing kira-kira lonte ra iso, maling ora iso. Gini ku WhatsApp bihu bukrotau wasilah. Wes mesti lonte ra tertarik, maling ya ra tertarik nih. Itu satu ide khas ulama khas wali, paham nggih? Lah nek makom kepen kok wong awam nggih ngoten terus bedina wiridan, nek esuk enake pecel, nek awan enake rames, nek sore enake sate. Nah, tapi kowe ngono tok la opo mondok 10 tahun? La opo bedina khutbah tiap dina jum? Nek makom trimo makom ngono. Ora butuh ngaji. Lah Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal khusfak hatta wal bahaim dari Imam Ghazali. Kowe misale bangga prestasi mangan lancar, titik bendino mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misale prestasi mergo entuk wedoan titik bendino entuk wedoan piro wae. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaiku istinas billah talazzud billah disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadlile Allah, rahmati Allah. Iku wis iso seneng. Huwa khairum mimma yasma'u. Bahwa seneng karena fadlile Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid. Ku kabeh khairum mimma yasma'u. Terus kula mboten saged kata-kata tapi ini niku inti dari Islam. Sebab itu Kanjeng Nabi diutus intine ngene iku. Inna arsalnaka syahidaw basyiraw wa nadhira. Tujuane napa? Misi utama Kanjeng Nabi diutus wong siji nikmati iman, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrotaw wa asila. Dadi sampeyan nek iso nikmati tasbih, nikmati iman iku lagi saged diwestani umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya rabana budaya ya nasta'in min as-sirat mustaqim rada ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughlik wal khatimi lima sabak wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratul mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haqqa qadri wa miqdaril adzim. Allahumma ja'al awladana wa awladana wa talamidana wa zuriyatina min ahlil ilmi wa ahli khair wa la tasana wa iyyahu min ahli dar. Allahumma ja'al awladana wa talamidana wa zuriyatina min ahlil ilmi wa ahli khair wa la tasana wa iyyahu min ahli dar. Allahumma ja'al awladana wa talamidana wa zuriyatina min ahlil ilmi wa ahli khair wa la tasana wa iyyahu min ahli dar. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bis sirri asrarul fadhiha. Para rawuh, para sedherek, para bapak sedaya mangkaten kula pungusan ingkang sampun dipunaturaken dening panjenenganipun Kyai Haji Agus Bahauddin. Mugi-mugi para bapak kula rawuh lagi to ugi saged dados teng mriki sedherek manfaat barokah fitri wa dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin saking kawula minangkani perantara dicara. Dulu wonten kula tak lajengipun atur kawula ingkang boten ngrestaken menah panjenengan sedaya kawula. Nyuwun agengipun pangapunten ingkang sakadang-adangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.